Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini beruntung bisa datang ke sini, bisa ketemu Kiki Kobo Junior. Kemarin gue habis dari Pontianak. Di Pontianak ada yang bilang, "Ih, Kiki Kobo Junior." Apaan sih? Iya. Pada ngerumunin gue. Nonjok-nonjokin. Penipu. Ini kedua kalinya saya ke Jogja. Dan kemarin saya ke Jogja itu ke UPN itu cuma sebentar banget. Sekarang saya nanya sama teman saya. Jogja itu tempat wisatanya apa yang paling enak? Saya tanya orang Jogja tadi, si Hibzi. Oh, ada tuh ke Pasar Kembang. Wah, kapan lagi kan? Ternyata bukan candi doang, pasar juga tempat wisata. Ya, saya tanya tukang beca. Pak, saya mau ke Pasar Kembang. Pasar Kembang? Wow. Astagfirullah. Pak Nyus. Serius tukang becanya kayak begitu. Saya juga habis main film. Film Ajab Ilahi. Film Get Up Stand Up. Tonton 7 April. Kenapa enggak 1 April? Pas nonton enggak ada. April Mop. Ya. Jujur aja ya. Enggak tahu kenapa gitu ya. Bioskop tuh enggak dimana-dimana, di sini pun saya tanya orang Jogja tadi, ini suka dijadiin tempat wow-wowan, tempat mesum. Langsung aja lah ya, biar frontal. Kita semua udah tahu, bukan rahasia umum, saya juga sering. Jujur, kita tuh harusnya memanfaatkan bioskop ya, buat tempat nonton aja udahlah. Saya, bapak saya itu dari Cianjur pedalaman banget. Pedalaman banget. Itu si Bolang itu nyasar kalau sono tuh. Kalau pelosok banget. Peta itu kalau buka Google Map nyerah dia. Aku tidak tahu, tanya peta. Gak tahu. Orang Cianjur pedalaman itu namanya Desa Jampang. Itu kalau pengen nonton bioskop ke kota Cianjurnya ya. Itu menempuh waktu 3 hari 3 malam. Gokil, orang pengen nonton bioskop aja harus jadi musafir. Iya gak sih? Kita di sini, ya Allah. Suara apa itu? Dan kalau misalnya di kota-kota, orang berbuat seperti itu susah nyari alasan. Wah, kalian mesum. Aduh, sorry, kita mesum. Maaf. Kalau orang di Jampang ini, dengan perjalanan yang melewati lembah, gunung, lewati Ninja Hattori, itu ada alasan gitu. Kalian ngapain ini? Ya Allah, ciuman apa? Pacar saya capek, ini dikasih napas buatan. Dan film menurut saya ya, film saya tuh kalau sama keluarga saya tuh nontonnya film-film India. Dan film India itu adalah film paling have fun sedunia. Bahkan di saat-saat yang genting sekalipun. Pernah ngeliat film India hujan, gak neduh, nyanyi. Oi milih gaya, delah hilih gaya, milih gaya. Pernah gak ngeliat kayak begitu? Nyanyi. Itu makanya gak ada adegan syarukan, itu buka baju berantem, gak ada. Kalau ada itu kerokan semua dong. Masuk angin. Yang ngerokin namanya kerokan. Dan yang saya perhatiin ya, itu Sarukan nyanyi, selesai nyanyi hujannya berhenti. Ini apa nih, pawang hujan apa gimana deh? Ya gak sih? Umpe jenem. Berhenti itu hujan tuh. Sampai keluarga saya tuh tertanam di otak keluarga saya gitu. Di Jakarta lagi musim hujan, hujan terus. Ya Allah, ini jemuran gak kering-kering, Sarukan berhenti nyanyi apa? Apa kayak begitu? Dan di India, saya pencinta banget lagu India itu. Makanya di India itu, saya perhatiin itu ya. Anak-anaknya itu kagak ada yang suka naik-naik ke puncak gunung. Tahu sendiri orang dia ngelihat pohon goyang. Hujan dia nyanyi. Kan hujan lihat pohon goyang-goyang nyanyi-nyanyi. Kayak begitu terus sampai ke Abu Dhabi. Dan gimana ya? Makanya tuh kagak ada tuh lagu naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Bayangin banyak pohon. Itu gue yakin itu sendi-sendinya udah pada kropos itu. Kiri kanan kulihat saja banyak Amitabh Bachchan goyang-goyang. Itu dan film India itu kagak ada yang horor, enggak ada yang horor. Film Indonesia keren, kuntilanak ya kan di pohon. Film India enggak ada. Saae. Kurae. Neja-neja. Sapenede ae. Itu gak bakalan ada gitu ya. Jujur aja ya, saya tuh stand up itu sering gitu ya. Di depan-depan orang kayak begini ini saya bangga banget bisa stand up di depan kampus, bangga banget saya. Saya ini cuma lulusan STM. Belum kuliah, belum ada dana. Makanya nih jauh-jauh kesini nyari duit. Saya pernah stand up, itu banyak banget yang menghalangi ya. Entah itu waktu, entah itu penonton yang tidak bersahabat. Saya pernah stand up di depan komunitas Lenong Betawi. Dan penontonnya lebih lucu dari saya. Gimana coba? Yang dibayar kan saya bukan penonton ya. Lagi stand up, wah, lucu. Wah, bisa aja Jigong Miabi. Balas apa cu? Lu balas apa? Aduh lucu banget lagi. Upil Fir'aun. Aduh balas apa? Saya bingung. Bisa aja Jigong Mama Loreng. Aduh gak ada yang ketawa lagi ya Allah. Gimana nih kayak gini nih? Ya itu pengalaman saya. Mudah-mudahan kalian nonton filmnya 7 April di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih, gua Rahmat. Selamat malam.